Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedara Lun, Berita Sore, edisi hari ini Kamis 19 Januari 2023. Dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Tebus pupuk subsidi bakal pakai aplikasi, Aceh Besar jadi piloting. Aceh masih termiskin, jubir pemerintah Aceh singgung peran kabupaten dan dana desa. Dua pengedar sabu di pedalaman Gempang diringkus polisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, untuk memudahkan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi kepada petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI, PT Pupuk Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia meluncurkan aplikasi penebusan kartu tani digital. Aplikasi ini merupakan perpaduan dari sistem Kementan, sistem BSI, dan aplikasi Rekan Pupuk Indonesia. Senior Project Manager Reformasi Subsidi Pupuk, Pupuk Indonesia Holding Company, Mas Lani mengatakan program ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti keputusan Pokja Pupuk Kemenko Bidang Perekonomian untuk peningkatan tata kelola subsidi pupuk. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan dan penyederhanaan layanan kepada masyarakat. Beranjak dari hal tersebut, pemerintah secara terus-menerus melakukan perbaikan diantaranya melalui digitalisasi. Karena hal itu pihaknya melakukan piloting untuk sosialisasi aplikasi tersebut agar petani dan kios memahami pelaksanaan di lapangan. Piloting pertama dilakukan di Bali, sementara untuk di Aceh Besar, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan BSI. Syedara Lun, Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh kembali merilis laporan tahunan yang menyebutkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Serambi Mekah meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang dengan rincian di daerah pedesaan meningkat dari 16,87% menjadi 17,06%. Sedangkan di daerah perkotaan dari 10,31% menjadi 10,35%. Menanggapi data tersebut, juru bicara pemerintah Aceh Muhammad Mita mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi yang ada. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan bukan saja pemerintah provinsi, tapi yang lebih berperan adalah pemerintah kabupaten kota dan pemerintah kampung. Menurut Mita, ada hal pokok yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Pertama, menanggung beban masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan taraf hidup atau daya bangkit masyarakat miskin. Menurut Mita, pihak provinsi hanya bisa mengarahkan substansi-substansi untuk program pro-rakyat. Tetapi keseriusan di daerah harus menjadi perhatian bersama dan kolaborasi total agar dana desa dan APBK benar-benar bisa membangkitkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di seluruh kampung. Darlun, tim opsional Res Narkoba Polres Pidi meringkus dua pengedar sabu yang diringkus di dataran tinggi Kecamatan Gempang ditangkap di lokasi terpisah. Awalnya polisi menangkap pria berinisial AS 26 tahun, petani warga Gampung Pucuk, Kecamatan Gempang Pidi pada Rabu 18 Januari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dua jam kemudian tim opsional Res Narkoba Polres Pidi meringkus MI 40 tahun warga Gampung Pucuk, Kecamatan yang sama. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK melalui Kasat Narkoba AKP Rahmat SH mengatakan dari AS diamankan 13 paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 1,15 gram. Ia menambahkan hasil pengembangan MI mengaku barang haram tersebut diperoleh dari rekannya DA yang kini terus diuber polisi. Syedar Alun, sebanyak 2.500 tenaga honor di lingkungan Pemkab Galus akan diberhentikan atau tidak lagi diperpanjang kontrak pada tahun ini. Para tenaga honorer tersebut tersebar di Setdakap dan sejumlah satuan perangkat kerja kabupaten atau SKPK. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud dan Dinas Kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Gayo Lewis, Jamaluddin, mengatakan pemberhentian itu dilakukan berdasarkan surat edaran PJ Bupati Gayo Lewis yang ditandatangani PLT Setdakap Galus nomor 800/75/2023 tentang pemberhentian pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Galus yang diterbitkan pada 17 Januari 2023. Jamaluddin menyebutkan jumlah total pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan Pemkab Galus mencapai 2.500 orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya 2.400 orang pegawai non-ASN yang portal akunnya dapat dibuka, sedangkan sisanya tidak bisa. Kepala BKPSDM ini menambahkan, bagi pegawai non-ASN yang diberhentikan ada 3 pilihan yang bisa diambil ke depannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menyebut sedikitnya 1 triliun rupiah hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik atau parpol untuk pembiayaan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi tahunan PPATK di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis 19 Januari 2023. PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri mengatakan hal tersebut merupakan luar biasa terkait GFC atau Green Financial Crime karena ada yang mencapai 1 triliun rupiah untuk satu kasusnya. Ia menambahkan kejahatan lingkungan seperti tersebut dengan aliran dana semacam ini bukan dilakukan aktor independen. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda mengatakan bahwa kasus ini sudah lama terdeteksi dari kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, dan penangkapan ikan ilegal. Syedar Alun Microsoft Corp mengatakan pada hari Rabu 18 Januari 2023 bahwa mereka akan memangkas 10.000 pekerjaan pada akhir kuartal ketiga tahun fiskal 2023. Ini jadi tanda terbaru percepatan PHK di sektor teknologi Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan bersiap untuk kecenderungan ekonomi yang menurun. Dilansir dari Reuters, PHK dan biaya yang terkait dengan portofolio perangkat keras dan perubahan lainnya akan menghasilkan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun fiskal 2023. Microsoft mengatakan pada Juli tahun lalu bahwa sejumlah kecil pekerjaan telah ditiadakan. Sementara situs berita Axios pada Oktober melaporkan bahwa perusahaan telah memberhentikan kurang dari 1.000 karyawan di beberapa divisi. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 19 Januari 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.